فإنه خير تؤمر به وشر تصرف عنه. Apabila kamu mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, maka ya, berikanlah untuknya pendengaranmu, benar-benar memperhatikannya, siapkan untuknya pendengaranmu, karena itu adalah kebaikan yang engkau diperintah dengannya, atau kejelekan yang kamu hendak dipalingkan darinya. Waqala Abdurrahman bin Abi Layla, dakhalat alayya imra'atun wa ana aqra'u surat Hud. Ada seorang wanita masuk kepadaku dalam keadaan aku sedang membaca surat Hud. Faqalat ya Abdurrahman, hakadha taqra'u surat Hud, begini kau membaca surat Hud. Wallahi demi Allah, inni fiha mundu sitati asurin wa ma faraghtu min qira'atiha. Demi Allah, aku ya dalam membaca surat Hud, aku masih di surat Hud, yang dalam membaca surat Hud sejak 6 bulan yang lalu. Aku belum selesai dari membacanya. Jadi membaca dengan tadabbur, ta'ammul. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kana Rasulullah sallam yusirru bil qira'ati fi salati lail taratan wa yajharu biha taratan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memelankan bacaan di salat malam kadang-kadang, dan terkadang beliau meneruskan bacaan di salat malam. Wa yutul qiyama taratan wa yukhaffifuhu taratan. Dan kadang beliau memanjangkan berdiri membaca surat, dan kadang memendekkan. Wa yutiru akhir al-lail wa al-akthar, beliau berwitir salat witir di akhir malam, dan itu kebanyakannya. Wa awalahu taratan, dan kadang di awal malam. Wa asratahu taratan, kadang di tengah malam. Wa kana yusallu tatawwu'an bil lail wa nahar ala rahilatihi fis safar. Kibala ayyi wajhatin tawajjahat bihi. Beliau suka salat tatawu di malam atau siang di atas kendaraannya ketika safar. Ia mengarah ke arah manapun hewannya, kendaraannya menghadap. Farkam wasjudu alaihi jima'an, beliau ruku dan sujud di atas kendaraannya tersebut dengan berisyarat. Wa ja'alu sujudahu akhfadha min ruku'ihi, dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Wa rawa Ahmad Abu Dawud an Anas bin Malik qala kana Rasulullah SAW idza arada an yusalli ala rahilati tatawwan. Apabila Rasulullah SAW ingin salat sunnah di atas kendaraannya, istaqbal kiblah, beliau menghadap ke kiblat, wa kabbara lis-shalah, kemudian takbir, kita salam di salat, summa khalla antara rahilati, kemudian biarkan kendaraannya ya mengarah kemanapun, artinya beliau khalla itu melepas kendaraannya, summa shalla, dan beliau salat aina ma tawajjahat bi, kemanapun arah kendaraannya menghadap. Hadis hasan. Di sini disebutkan ketika takbiratul ihram menghadap kiblat dulu. Sehingga fakhtal parwatu an Ahmad, bersisi para perawi dari Imam Ahmad, hal yazamu an yafradari kaida qadir alaih, apakah harus bagaimana keharusan menghadap kiblat dulu ketika takbiratul ihram jika mampu melakukannya atau tidak. Al-riwayatain, ada dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Penamkanahu al-sidar al-kiblah fi salatihi kulliha misran yakuna fi mahmalin aw mi'riyatin wa nawiha falizamhu wa yajuzu lahu an yusalliya haythu tawajjahat bihi rahilah. Ya, artinya masalah tadi pertama, masalah apakah harus ketika takbiratul ihram yang menghadap kiblat dulu jika mampu, ini masalah pertama. Masalah kedua sekarang. jika mungkin dia berputar, memutar badan. Dia di atas kendaraan yang mungkin enggak dia memutar badannya. Misal seperti Nabi Mahmil oleh Maria. Ya, maksudnya mungkin dia tidak langsung di atas ontanya, kendaraan, nanti ada satu tempat yang memungkinkan dia, walaupun kendaraan yang menghadap ke timur, dia tetap bisa menghadapkan wajahnya atau badannya ke barat atau ke kiblat. Ya, tempat-tempat khusus di atas kendaraan yang mungkin dia untuk berbeda arah dengan hewan tunggangannya. Apakah mungkin, apakah harus dia juga terus menghadap kiblat, memutar badannya, ya bertolak belakang dengan arah kendaraan, atau boleh dia tetap salat menghadap kemanapun arah kendaraannya? Para Muhammad Ibn Hakam An Ahmad Biman Salla Fi Mahmil, beliau berkata, meriwayatkan Ibnu Ahmad, Ibnu Ahmad berkata, kalau seorang yang salat fi mahmil, yang di saat dia ada semacam tempat duduk di atas kendaraannya, sehingga mungkin dia yang berputar arah, memberikan badan berbeda dengan arah kendaraan hewannya. Kata beliau, kalau seperti itu, Kaizihu ilanisak bila kiblah. Iya, tidak boleh dia, tidak mencukup bagi dia kecuali harus menghadap kiblat. Lianahu yumkinuhu an yadura. Karena mungkin bagi dia untuk berputar. Wa sahibur rahilah wa dabah la yumkinuhu. Bi mahmil, mungkin kita misalnya di pesawat atau di kapal laut. Iya. Pesawat mungkin ada, kita tahu arah kiblat ke arah mana. Di kapal laut juga demikian. Ya, walaupun berbeda dengan arah pesawatnya atau kapal lautnya, maka dia harus menghadap kiblat. Tidak boleh, tidak sah kalau dia tidak menghadap kiblat. Itu satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Rawanhu Abu Talibin anahu qala al-sidarah fil mahmil syadidatun. Tapi dalam satu ayat yang lain, Imam Ahmad menyatakan berputar, berbalik, bertolak, apa namanya, memutar badan di mahmil itu sulit. Sehingga yusalli haitsu kana wajhuhu, maka tetap dia salat kemanapun mengarah kendaraannya. Qala wa tarabat ruwatu anhu bi sujud fil mahmil. Fara'anhu ibnuhu Abdullah anhu qala wa in kana mahmilan fa qadiran yasjuda fil mahmil fa yasjud. Ya, kalau dia di atas mahmil, yakni satu tempat yang di atas kendaraan yang mungkin dia sujud di situ, tidak beri syarat, maka harus sujud seperti biasa. Kalau di zaman sekarang mungkin paling mudah kita gambarkan pesawat atau kapal laut atau mungkin kereta api jika ada musolanya. Ya, kalau mungkin dia sujud. Walanhu al-Maimuni. Idza shalla fil mahmil habu ilayya an yasjuda. Ya, kalau salat di mahmil, aku lebih senang untuk dia tetap sujud, tidak bersyarat, karena mungkin bagi dia sujud. Warawanhu al-Fadl bin Ziyad yasjudu fil mahmil in idza amkanahu. Warawanhu Ja'far bin Muhammad as-sujud ala al-mirfaqati idza kana fil mahmil. Warubama asnada ala al-ba'ir walakin yumiu wa yaj'al as-sujuda akhwad min ruku. Wa kadza rawahu anhu Abu Dawud. Kalau Al-Fadl bin Ziyad tetap sama meriwayatkan Imam Ahmad, kata beliau, sujud. Ya, di mahmil, jika mungkinkan. Kalau kita sekarang di pesawat, di kapal laut, di apa namanya, kereta, atau mungkin di semacam kendaraan kuda tapi ada gerobaknya misalnya, mungkin dia sholat berbeda arah dengan arah kudanya. Mungkin dia berbalik badan tetap menghadap kiblat. Mungkin dia sujud di atas gerobaknya itu misalnya. Maka sujud. Tidak dengan isyarat. Karena masih mungkin dia sujud. Dan satu riwayat dari kata beliau, as-sujud ala mirfaqati idza kana fil mahmil. Warubbama asad al-ba'ir walakin yumi'u. Wajah sujudah akhbar dan ruku dan sebagainya lain dari Ja'far Muhammad bin Muhammad, beliau tetap menyatakan tetap. Iya. Walaupun dalam mahmil beliau menyatakan yumi'u, wajah sujud tetap berisyarat dan menjadikan isyarat sujudnya itu lebih rendah daripada rukunya. Maka darahu anhu Abu Daud. Abu Daud pun melihatkan bagian dari Imam Ahmad. Ya, yakni tetap dengan isyarat. Di tadi disebutkan kalau rawanhu Abu Daud, yang dimaksud adalah hadis, bukan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, satu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Kata beliau, bahasanya Rasulullah SAW fi hajatin, Rasulullah SAW mengutus dalam satu hajat, fajitu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwal masyriq. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengutusku dalam satu hajatnya, dan ketika aku datang, ternyata beliau sedang sholat di atas kendaraannya menghadap arah timur. Qala wa sujud akhfad min ruku, dan beliau sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Itu isyarat ketika sholat. Qala rahimahullahu ta'ala faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi salati duha. Bimbing Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat dalam salat duha. Wara Bukhari fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma raitu Rasulullah SAW yusalli subhata duha wa inni yusabbihuha. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW salat sunnah duha, dan sungguh aku ya akan melakukannya di salat duha. Wa raidan min hadithi Muarriq al-Ijri Kutul Ibn Umar. Bukhari juga meriwayatkan dari hadis Muarriq. Kata beliau, aku berkata kepada Ibn Umar, patu salat duha. Qala la. Qultu fa Umar. Qala la. Fa Abu Bakar. Qala la. Qultu fa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la ikhalu. Yani la adunnu. Ikhalu yani la adunnu. Wa dhakara an Ibn Abi Layla qala, ma haddathana ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha ghair umihani. Tidak ada satu pun yang meriwayatkan yang menyatakan melihat Nabi SAW salat duha kecuali Ummu Hani. Wa in haqarat inna Nabi SAW dakhala bainaha yawma fati Makkah. Karena Ummu Hani menyatakan Nabi SAW masuk ke rumahnya di hari Fatu Makkah. Fakta sala wa salat saman rakaat. Beliau mandi kemudian salat 8 rakaat. Falam ara salatan qat akhaffa minhu. Aku tidak pernah melihat salat yang lebih ringan dibandingkan itu. Qira'an namanya saja beliau tetap yutimu ruku wa sujud, menyempurnakan ruku dan sujudnya. Fi sahih Muslim, an Abdullah bin Syaqiq qala, satu Aisyah ta, hal kana Rasulullah SAW yusalli duha? Apakah Rasulullah SAW salat duha? Qalat, la, tidak. Illa an yaji'a min maghibih, kecuali kalau beliau datang dari safarnya. Kultu, halkan Rasulullah SAW yaqru baina suwar? Apakah Rasulullah SAW suka menggandengkan membaca dua ayat atau lebih dalam salat? Qalat min mufassal. Yani, iya, kadang beliau menggandengkan dalam satu rakaat beberapa surat dari mufassal. Wabi sahih Muslim, an Aisyah taqalat, kana Rasulullah sallam yusalli duha arba'in, wa yazidu masyaallah. Rasulullah sallam salat 4 rakaat, satu duha, dan menambahnya masyaallah dengan apa yang Allah kehendaki. Wabi sahihain, an Ummi Hani, an Rasulullah sallam salla yawm fathi 8 rakaat, iya wa dzalika duha. Dan itu waktu duha. Ya, sehingga sebagian menyatakan ini salat duha, sebagian menyatakan salat fatah. Salat ketika menaklukkan satu negeri. Lanjutkan insyaAllah. Allah Alhamdulillah.